Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun saja ada berada, di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim. Dan tentunya masih di bulan suci ini, bulan suci Ramadan, kita tentunya berharap semoga Allah berikan kekuatan iman bagi kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum ini dan juga menambah kualitas ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, senang sekali saya David Halik bisa menjumpai Anda dalam acara Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisyab, pengenal surah Al-An'am. Buat Anda yang baru saja bergabung, selama beberapa episode kita sudah bahas ayat demi ayat. Dan pada episode ini, kami akan membahas ayat ke-42 dari surat Al-An'am. Tentunya bersama guru kita yang sudah hadir di pagi hari ini, yaitu Bapak Quraisyab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraisyab sekarang? Sehat. Sehat ya Pak Quraisyab. Banyak hal menarik Pak Quraisyab. Yang sudah dibahas dari ayat pertama sampai ayat ke-41 kemarin. Nanti akan dilanjutkan lagi ya Pak Quraisyab ya. Dan tidak hanya ada guru kita yang kebetulan juga hadir di sini, ada juga ibu-ibu. Dan subhanallah, jamaah kita yang hadir, ini yang pertama kali saya sebutkan ini juga dari jauh ternyata, yaitu dari Sulawesi Selatan, Forum Kajian Cinta Al-Quran. Dan juga ada ibu-ibu pengajian Al-Mubarokah dan pengajian Nur Syifa Puri Gadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Quraisy, kita lanjutkan lagi dengan ayat ke-42 dari surah Al-An'am. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Episode yang lalu atau ayat yang lalu itu berbicara tentang doa, ya kan? Doa, kalau kamu mendapat musibah, itu tidak ada selain Allah yang kamu mohonkan agar musibah itu bisa tersingkir dari kamu. Itu ayat yang lalu. Nah, ayat kita ini menyatakan, sungguh kami telah mengutus utusan-utusan, nabi-nabi, rasul-rasul, atau pemberi ingat kepada umat-umat sebelum umatmu, wahai Nabi Muhammad. Tetapi mereka mengabaikan ajakan rasul dan penganjur-penganjur kebaikan itu. Maka kami fa'akhadznahum, itu maksudnya kami jatuhkan bencana, kami timpakan kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, kesengsaraan dan kemelaratan. Apa itu yang dimaksud dengan kesengsaraan? Boleh jadi kemiskinan, boleh jadi kebodohan. Itu semua kesengsaraan dan kemelaratan. Itu Allah bisa jatuhkan. Nah, untuk apa? Kita dengar lagi di sini, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengan apa yang menimpa mereka itu, mereka mau tunduk, mereka mau patuh, mereka mau merendahkan diri, mereka mau berdoa. Ulama-ulama berkata begini, salah satu yang sangat disukai Allah itu adalah orang berdoa kepadanya. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Tuhan tidak peduli kamu kalau kamu tidak berdoa kepadanya. Ibu, kita cinta anak kita, ya kan? Ya. Paling senang kita kalau anak itu panggil mama, mama, ya kan? Itu kan paling kita terasa begitu. Dia jalan sama kita, pah, merengek. Tuhan serupa dengan itu. Paling senang. Terkadang bahkan kata ulama, Tuhan sudah mau kasih, tunggu dulu, biar dia merengek lagi. ini ayat kita mengisyaratkan itu. Sengaja Tuhan menjatuhkan bencana, menjatuhkan kemelaratan dan kesengsaraan. Mudah-mudahan mereka mau patuh. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, jangan duga itu karena otomatis karena Tuhan benci Anda. Tapi boleh jadi dia mau Anda lebih mendekat kepada-Nya. Ini ayat kita berkata begitu. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dia tidak angkuh. Mudah-mudahan dia datang pada saya. Gitu kan? Oke. Itu tadi, Tuhan tidak peduli kalau kita tidak berdoa. Dan kalau doa, desak Tuhan, merengek. Ya. Jangan berkata, Tuhan kalau kamu berkenan beri saya ini. Jangan bilang kalau kamu berkenan. Karena otomatis Anda tidak bisa paksa dia. Ya Allah saya minta ini, saya minta ini. Itu kan kalau di Ka'bah itu kan kita merengek ya. Kalau setengah-setengah mintanya, dia tidak kasih. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya ketika kemelaratan, kesengsaraan itu menimpa mereka, mereka itu merendah, mereka itu berdoa, pasti segera kami singkirkan itu. Hanya persoalannya kan kita tidak doa. Persoalannya kan kita angkuh. Persoalannya kita tidak mau kembali kepada dia. Ya kan? Tatarra'u walakin qasat qulubuhum. Tetapi mereka tidak mau dan hati mereka sudah membatu, sudah keras, hatinya sudah karatan, tidak mempan lagi dinasehati. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Datang lagi setan memperindah buat mereka apa yang mereka lakukan. Jadi pekerjaan buruk dianggap oh ini baik. Itu yang menjadikan itu baik setan. Ada orang menyadari perbuatannya buruk, tapi dia terus lakukan. Ada orang pekerjaannya buruk dianggap baik, ya kan? Iya. Ada perokok, dia merokok. Dia tahu ini buruk, tapi saya nggak bisa. Itu relatif lebih baik daripada orang berkata merokok ini hebat, ini begini, ya kan? Itu setan memperindah apa yang buruk. Nah, orang-orang ini sudah buruk. Mestinya waktu dia buruk, dia sadar. Ya Allah saya buruk, saya mohon maaf. Iya. Tapi hatinya membatu. Dan setan memperindah keburukan perbuatan mereka. Nanti kita lihat apa akibatnya. Baik. Setan memperindah dengan kata lain adalah memberikan pembenaran terhadap setiap perbuatannya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Menarik sekali, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau ada orang-orang yang berdosa yang sudah diperingatkan. Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita sekarang masuk ke ayat 43 tadi Pak Quraisy mengatakan bahwa hati mereka menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah apa yang sedang mereka perbuat atau yang mereka lakukan. Silakan Pak Quraisy. Baik. Di selanjutnya kalau falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai. Sewaktu mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, falamma nasu ma dzukiru bihi, waktu mereka melupakan, yakni meninggalkan, mengabaikan apa yang diperingatkan kepada mereka. Nah, kita berhenti lagi. Boleh jadi ada musibah. Ingat Tuhan ya. Beberapa hari lupa, ditinggalkan makna peringatan itu. Dikatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai. Kami buka buat mereka pintu-pintu kenikmatan yang beraneka ragam kepada mereka. Apa maknanya? Kami beri dia rezeki. Kami beri dia kesenangan. Kami beri dia kedudukan. Hebat banget ini. Iya. Itu maksudnya kayak orang diulur. Kalau Anda jatuh dari tingkat awal tangga, tidak terlalu sakit ya. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Di atas jatuh, bahaya. Ya kan? Nah, ini di sini. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu merasa gembira dan bangga dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba kami ambil mereka, kami jatuhkan siksa kepada mereka, dan ketika siksa itu jatuh, mereka terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa, mereka berputus asa. Kita mari lihat. Satu pelajaran dulu. Dia sudah diperingatkan, ya kan? Jadi ada tahap-tahap jatuhnya siksa Allah kepada seseorang atau satu masyarakat. Yang pertama, ada penganjur kebaikan, ada rasul memberi tuntunan, ya kan? Mereka tidak terima. Tahap kedua, mereka diberi peringatan, tidak terima. Apa tahap ketiga? Diberi Tuhan rezeki, diberi kedudukan, diberi kenikmatan. Bukan satu macam saja, kulla syai, segala sesuatu. Jadi dibukakan itu, dijadikan dia senang, dijadikan dia bangga, dosanya terus bertambah, maka tahap keempat, palu godam dipukulkan. Itu jadi empat tahap. Ini ayat kita ini berkata demikian. Karena itu, saya ingin ingatkan, jangan pernah menduga orang yang tertangkap itu, baru sekali itu dia lakukan dosanya. Jangan duga orang yang tertangkap korupsi, baru sekali itu dia korupsi. Yang tertangkap berzina, baru sekali itu dia lakukan. Tuhan Maha Pengampun. Udahlah, yang salah, udahlah, minta maaf aja. Nggak mau lagi. Dikasih ingat, saya beri peringatan ya. Yang dia masih juga, tertangkap akhirnya. Pasti. Ini ayat kita. Ya kan? Jadi Tuhan beri peringatan. Fa idahum mublisun. Mublisun itu artinya terdiam atau putus asa. Fa kuti'ada birul qawmil ladhina walamu. Nah, saya beri gambaran lagi ini. Artinya dabir. Dabir itu artinya di belakang. Nah, kalau ada suatu peperangan, katakanlah. Ada dua pihak, A dan B. Kalau A menang, sebagian dari kelompok B ini tertawan, terbunuh, boleh jadi ada sebagian yang lari. Ya kan? Lari dikejar. Yang lari ini sebenarnya dilukiskan sebagai berada di belakang. Kata kuti'ada bir artinya diputus, dijatuhkan siksa, ditangkap yang sisa-sisanya. Artinya tidak ada yang ditinggal. Jadi yang dibinasakan itu bukan hanya pemimpinnya, tetapi pengikut-pengikutnya atau masyarakat yang merestui itu. Yang merestui itu ikut dibinasakan. Karena kehidupan bermasyarakat itu dalam bahasa Al-Quran bukan cuma pelaku. Kalau Anda setuju membenarkan kebaikan, Anda dapat pahala. Ya kan? Kalau kejahatan, Anda juga dapat dosa. Nah, di sini faquti adabirul ladzina zalamu, baru dikatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini memberi pelajaran bahwa kalau ada orang-orang yang berdosa yang sudah diperingatkan seperti ini lantas dijatuhi hukuman oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Karena kalau dia berlanjut, bahaya. Ya kan? Oh, udah ditangkap dia. Alhamdulillah ditangkap. Kalau tidak, dia bisa pengaruhi anak saya. Dia bisa pengaruhi tetangga saya. Jadi orang, menurut ayat kita ini, dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan, untuk bersyukur kalau penegak hukum berhasil untuk menangkap, menjatuhi hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Supaya jadi pelajaran buat dia dan pelajaran buat yang lain. Saya kira itu ayat kita. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Zalim itu artinya siapa yang menempatkan. Kita lanjutkan lagi pembahasan untuk mengenal surah Al-An'am. Pak Quraish, silakan. Baik. Jadi ayat yang lalu sudah bicara tentang tahapan-tahapan yang dilalui sampai akhirnya Tuhan menjatuhkan siksa, Tuhan membendung, Tuhan menjadikan yang berdosa itu mendapat sanksi dari Tuhan, dan ketika itu kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Satu hal yang ada peringatan itu, Sayyidina Ali berkata, kalau kamu melihat Allah melimpahkan rezeki yang bertubi-tubi kepada seseorang tetapi dia itu durhaka, hati-hati. Kalau Anda dilimpahi rezeki, Anda taat, syukur. Tapi sudah durhaka ini, hati-hati. Ya kan? Idza ra'aitallaha yutabi'u rizqahu 'alaik wa anta ta'si fahdharhu. Tabata sinan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Qul ara'aitum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum. Ada tiga. Beritahulah saya, bagaimana pendapatmu, wahai manusia, apabila Allah mengambil pendengaranmu, menjadikan kamu tidak bisa mendengar, atau penglihatanmu, dan menutup mati hatimu. Siapa selain Allah yang bisa memberikan kamu penglihatan? Siapa selain dia yang bisa menjadikan kamu mendengar? Siapa selain dia yang bisa membuka hati kamu? Tidak ada. Baru dikatakan, Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Lihatlah bagaimana kami menganekaragamkan peringatan-peringatan ayat-ayat kami. Bagaimana kami memaparkan dari satu tanda ke tanda yang lain supaya mereka mau berpikir. Musibah sekali di Indonesia, ya, sekali di negara ini, sekali di sana, sekali banjir, sekali gempa, ya kan? Itu semua peringatan. Tuhan tidak beri peringatan sekali. Kita juga mungkin pribadi itu dapat peringatan bermacam-macam. Unzur kaifa nusarriful ayat tsumma hum yasdifun. Alangkah anehnya, mereka kok masih tetap berpaling. Itu ayat kita. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahratan. Coba beritahu aku, coba renungkan, sampaikan kepadaku. Apabila datang siksa Allah di dunia ini secara tiba-tiba, tanpa kamu tahu dari mana nih datang, atau kamu sudah duga akan datang. Bisa kan juga begitu? Ara'aitum in atakum azabullahi baghtatan aw jahratan. Hal yuhlaku illal qawmuz zalimun. Yang binasa itu bukankah cuma orang-orang yang zalim? Nah, kita mau terangkan. Yang pertama dulu, hal yuhlaku, apakah yang dibinasakan? Siapa yang membinasakan? Allah. Tapi dia tidak katakan Allah yang membinasakan. Ya kan? Apakah yang dibinasakan? Karena boleh jadi Allah secara langsung, boleh jadi juga orang lain yang diperintah Allah untuk membinasakan dia. Ya. Tidakkah hanya orang-orang zalim yang dibinasakan Allah? Nah, kita lihat zalim. Apa artinya zalim? Zalim itu artinya siapa yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncak kezaliman itu adalah mempersekutukan Allah. Karena Allah Maha Esa, tetapi bisa saja kezaliman itu dalam bentuk yang kecil. Saya beri contoh. Makan di tempat tidur. Pada tempatnya atau tidak? Tidak. Itu ada zalim namanya. Sebabnya di Sulawesi Selatan saya ingat itu ibu saya. Ini bukan tempat makan. Ada tempatnya. Menghormati orang tua, itu tempatnya. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang rugi kecuali orang zalim. Bisa jadi dia mengaku muslim, tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu juga zalim, dan itu juga binasa. Bisa jadi langsung kebinasaan itu dari Allah, bisa jadi melalui orang lain. Ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan, wattaqu fitnatan la yusibanna allazina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah terhadap suatu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Bisa enggak ada orang yang tidak zalim kena bencana? Bisa ya? Bagus, bisa. Itu korban di gempa, ada orang baik. Tapi dia kena. Dia kena, boleh jadi salah satu dari dua. Boleh jadi dia tidak melakukan kezaliman itu, tapi dia merestuinya. Kena. Kok enggak apa-apa? Dia yang maki-maki itu. Ya, kenapa? Saya tidak ngomong apa-apa. Dijawab, kamu ada di sampingnya, kamu ketawa-ketawa. Ya kan? Dia tidak menghina, tapi dia ikut mendorong. Anda tahu si A korupsi, Anda diam. Tidak. Nah, kalau Anda jauh dari dia, tidak terlibat, bisa jadi juga Anda kena bencana itu, kena getahnya. Tapi yakinlah ketika itu bahwa Anda dijadikan alat oleh Tuhan. Lihat nih, orang baik pun kena. Orang baik ini kena, nanti saya kasih dia ganti di akhirat nanti. Ya kan? Itu yang di ya orang yang kena bencana, gempa dan lain-lain sebagainya. Orang-orang baik itu dijadikan Allah sebagai alatnya untuk mengingatkan orang lain. Ini kamu kena, tidak apa-apa, nanti saya kasih kamu gantinya di hari kemudian. Wahal yuhlaku illal qaum az-zalimun. Saya kira itu ayat kita. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish. Bagaimana ibu-ibu, sudah ada yang mau bertanya? Kita tahan dulu ya, kalau ada pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Saat lagi tentunya tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Yakinlah bahwa kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish. Di segmen ini kami berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya setelah tadi mendengarkan ya penjelasan dari Bapak Quraish seputar surah Al-An'am. Silakan yang mau bertanya siapa? Ya, Ibu yang di depan. Nama saya Majdah Muhyiddin Zain dari Forum Kajian Cinta Al-Qur'an Sulawesi Selatan. Saya ingin mendapatkan penjelasan Pak Quraish bahwa kita sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tahu Allah Maha Mengetahui. Oleh karena itu saya malu untuk secara terang-terangan meminta kepadanya, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, termasuk mengetahui apa yang saya butuhkan. Mohon penjelasannya Pak Quraish. Terima kasih. semakin dekat seseorang kepada orang lain, rasa malunya semakin kurang. Benar enggak ini? Ya. Pasangan suami istri, tingkat malu mereka jauh terhadap pasangannya jauh lebih rendah daripada yang bukan pasangannya. Benar enggak? Kita di rumah pakai, saya pakai kaos, rambut saya yang putih kelihatan, saya enggak malu. Keluar saya dandan. Ya kan? Karena yang di luar hubungannya dengan saya tidak seakrab dengan yang di dalam. Yakinlah bahwa Allah itu lebih dekat kepada Anda dari diri Anda. Ya kan? Wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah tahu Anda luar dalam. Karena itu Allah kalau juga tahu Tuhan, Anda tidak perlu malu minta kepadanya. Karena dia sudah tahu Anda. Anda mestinya Tuhan tahu, apalagi kita lihat di sini, Tuhan senang kalau Anda minta. Tuhan marah kalau Anda tidak minta. Jadi jangan berkata, oh, saya malu minta. Ini Tuhan berkata, ayo minta pada saya. Saya tidak senang kalau kamu tidak minta apa saja. Kamu minta. Jadi diucapkan gitu Pak Kris, walaupun di dalam, kan suka ada orang di dalam hati disimpan, Allah Maha Tahu, tapi dia mau mengucapkannya. Wah, harus diucapkan. Memang Anda bisa berkata begini, ya, ya Allah, saya butuh. Ya. Saya tidak perlu ucapkan kepadamu karena kamu tahu. Ya. Itu kan dia udah minta. Ya. Itu bisa. Oh. Tetapi dia tidak minta karena malu. Itu yang enggak boleh. Oh. Kan beda itu toh? Iya, iya, iya. Ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu hajati fa'tini su'li. Ya Allah, kamu mengetahui kebutuhanku. Anugerahilah saya apa yang saya harapkan. Ya. Saya enggak disebut. Iya, iya. Tapi ini enggak usah deh, saya malu. Enggak benar malu. Ya, itu bedanya ya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Saya Dewi dari Nur Syifa, Puri Gading. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Tidak mengikuti hidayah seperti menutup mata dan juga telinga, itu adalah pilihan dari kita sendiri atau manusia. Tapi di situ Allah ada membahasakan bahwa Allah sendiri yang menutup menutup hati. Seperti pada ayat 46 dan juga ada surat Al-Baqarah. Apa yang bisa kita ambil dalam hal itu Bapak? Terima kasih. Oke. Memahami Al-Quran harus atau tidak bisa hanya melihat satu ayat. Anda harus melihat secara menyeluruh. Nah, saya akan ambil satu ayat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu sesat, Allah menyesatkan hati mereka. Dalam arti Allah membiarkan mereka sesat. Nah, kalau orang mau dapat hidayat, Allah beri dia hidayat. Kalau orang tidak mau, Allah tidak beri dia. Manusia yang paling penting dilakukan oleh manusia adalah mau. Itu sebabnya Nabi ada bersabda, niatul mu'min khairum min amali. Saya beri contoh. Di depan saya ada satu gelas berisi minuman. Saya mau minum. Bagus. Saya tahu minuman ini air putih. Saya minum minuman keras. Dosa enggak? Tidak. Karena saya mau minum air putih. Ya kan? Saya mau minum. Di depan saya ada gelas, saya kira minuman keras. saya mau minum sebenarnya minuman keras, tiba-tiba air, dosa enggak saya? Dosa. Iya, karena hati Anda, kemauan Anda, itu yang terpenting. Mau dulu Tuhan kasih Anda jalan. Karena tidak mau dapat hidayah, Allah biarkan, ya silakan, kamu enggak mau. Iya kan? Jadi yang paling penting itu kemauan. Niat. Itu sebabnya dalam ibadah ada niat. Itu sebabnya dalam puasa kita perlu niat. Ya Allah, saya puasa ini menunaikan tugas yang kamu wajibkan di bulan Ramadan. Bukan karena saya mau kurus. Iya kan? Okay. Niatnya udah beda ya Pak Kris? Niatnya udah beda. Tapi juga jangan juga kali Pak Kris, kalau misalnya niatnya air putih ternyata minuman keras. Minuman keras ditelan juga, habis lagi. Iya, itu. Itu niatnya, itu salah. Ya kan? Nah. Jadi itu begitu tuh kira-kira. Baik. Ya Ibu ya, sudah jelas ya. Silakan ada lagi? Oke, kita tahan dulu. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ingatlah bahwa siksa Allah tidak jauh. Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Tadi saya lihat cukup banyak ibu-ibu yang mau bertanya, tetapi harus ditahan karena waktu yang sangat terbatas. Sekarang saya berikan kesempatan di segmen akhir ini. Yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Saya Laras dari MT Al-Mubarokah Ciputat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk dinikmati. Ya. Namun mengapa di ajaran Juhud justru kita disuruh menjauhinya? Mohon penjelasannya. Baik. Kontradiksi ini. Silakan bagaimana? Sebenarnya itu kesalahpahaman tentang makna zuhud, tentang makna qanaah, puas diri dan lain-lain sebagainya. Sekarang begini, memang kita dilarang hanya mencari dunia. Kita disuruh cari dunia, cari juga akhirat. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu satu dulu ya kan. Kalau kita sudah dapat dunia melebihi kebutuhan kita, kita dianjurkan memberikan kepada orang yang perlu. Di Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Salah satu jawabannya adalah al-afu. Afu itu antara lain berarti yang lebih. Atau bisa juga berarti yang mudah kamu keluarkan. Tidak usah yang terlalu baik. Yang terlalu baik kan kamu suka. Apa yang gampang kamu keluarkan? Nah, itu misalnya baju yang di lemari itu, Bu, yang enggak dipakai lagi, kasih orang. Oke. Karena itu zuhud sebenarnya bukan berarti larangan untuk jadi kaya raya. Islam memerintahkan bekerjalah sekuat kemampuan kamu untuk meraih sebanyak mungkin asal halal. Itu satu. Satu itu kan? Kalau kamu sudah dapat bukan baru di atas kertas. Kalau kamu sudah dapat itu, maka berikanlah kepada orang lain, karena kamu merasa apa yang kamu miliki itu sudah cukup untuk itu zuhud. Jadi kalau mau dapat sebanyak mungkin tapi tidak dapat, bukan zuhud. Mau dapat sebanyak mungkin dan sudah dapat tapi untuk diri, bukan zuhud. Jadi kan ada tahapnya, cari sampai dapat, kalau sudah dapat, cukup dengan apa yang sudah ada pada saya, baru saya kasih orang. Itu yang dianjurkan oleh agama. Bukan berarti jangan cari. Iya kan? Itu. Okay. Baik, sudah jelas ya Bu ya. Jadi harus berimbang antara dunia dan akhirat Bu. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya Ibu. Saya Lia Hois dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Makassar. Yang mau ditanyakan, Pak Quraisy. Dalam Al-Quran yang sering disebut yang hatinya keras, yang saya tanyakan kelembutan hati seperti apakah yang dikehendaki Al-Quran dan bagaimanakah kiat melembutkan hati menurut Al-Quran. Terima kasih. Hati keras, keras kepala, ya kan? Sama saja juga itu, hatinya keras, kepalanya keras, ya. Dinasehati tidak mempan, melihat orang kesusahan tidak peka, melihat anak yatim acuh, itu semua keras. Nah, yang dikehendaki itu kelembutan hati itu, kepekaan itu. Bukan dalam arti kata kita lantas melempem, kita lantas merendah, bukan pada tempatnya. Tetapi kelembutan hati itu adalah mau menerima suatu kebenaran, walaupun tadinya kita punya pendapat lain yang ternyata salah. Itu hatinya lembut. Mau memberi bantuan kepada orang karena kita merasa iba kepadanya, itu hati lembut. Nah, kelembutan hati ini itu lahir dari kesadaran tentang wujud Tuhan. Kita sadar Tuhan ada. Kita sadar bahwa ada hari selain hari ini. Oh, kalau kita sadar itu, kalau bukan di dunia ada akhirat, bahkan di dunia ada hari esok. Kali ini Anda di atas, besok orang lain di atas, ya kan? Itu semuanya. Nah, karena itu kalau ulama-ulama tasawuf itu berkata, orang yang tertawa terbahak-bahak, lupa ini, itu hatinya, itu salah satu penyebab hati yang keras, hati yang tertutup, ya kan? Tidak ingat apa-apa nih, tapi kita tidak dilarang ketawa, silahkan tertawa, ya kan? Kita tidak dilarang senang dunia, kita tidak dilarang gagah, tapi hati yang lemah itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Pak Quraisy tadi melembutkan hatinya itu dengan cara apa, Pak? Melembutkan hatinya intinya kalau mau istilah agama, zikir, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Oh iya, ini ada. Likaila tafrahu ala ma'atakum wala ta'saw ala ma'fatakum. Kamu jangan melampaui batas dalam kegembiraan kalau kamu memperoleh sesuatu. Kenapa? Ingat Tuhan, ini bisa hilang. Dan jangan juga kamu larut di dalam kesedihan kalau hilang apa yang kamu harapkan, karena Tuhan masih ada. Dia bisa beri kamu yang lebih baik dari itu. Nah, itu hati lembut. Ya kan, itu maksudnya. Baik Pak Quraisy, apa yang bisa kita simpulkan Pak dari ayat 42 sampai 47 surat Al-An'am? Dari ayat 42, kita punya ayat 42. Itu tadi saya kira yang terpenting yang saya ingin garis bawahi ini. Ingatlah bahwa siksa Allah tidak jatuh secara mendadak. Dia berikan peringatan, dia beri pelajaran, peringatan, dan bisa jadi dia limpahkan nikmat. Karena itu jangan berkata, karena saya dapat nikmat banyak, maka itu Tuhan senang pada saya. Ya kan? Jangan juga berkata, kalau Anda sakit, tidak merasa belum berkecukupan rezeki Anda, bahwa Tuhan benci Anda. Tidak, itu satu. Yang kedua, Tuhan senang apabila kita berdoa. Tidak usah malu berdoa. Dia juga tahu, tapi dia mau Anda minta. Nah, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mungkin kita bisa ambil, ya kita wajar mengucapkan syukur kalau penegak hukum berhasil menegakkan hukum. Berterima kasih tuh kepada polisi yang berhasil menangkap teror, ya kan? Karena kalau tidak, kita ini. Yang terakhir itu, tidak ada yang dijatuhi siksa, bukan ujian, siksa oleh Allah kecuali orang yang zalim. Bisa jadi ada yang dijatuhi peringatan, ada yang dijatuhi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dia, tapi itu bukan siksa. Tapi kalau siksa, dibinasakan, itu pasti orang zalim. Pasti orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu baru dijatuhinya setelah berulang-ulang kali dia melakukan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Quraisy. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa introspeksi diri kita dan juga menyadari bahwa mungkin Allah telah memberikan banyak peringatan kepada kita sehingga kita tidak terlanjur sampai akhirnya nanti nyawa kita diambil, kita tidak sempat lagi untuk bertobat dan memperbaiki itu semua. Terima kasih banyak Ibu karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan yang sudah hadir di sini, Ibu-ibu dari pengajian Al-Mubarokah, Ibu-ibu dari pengajian Nur Syifa Puri Gading. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur jadi muslim, bahagia jadi muslim. Semoga iman kita selalu terjaga. Bila kita sama muslim, kita adalah saudara. Tiada berbeda satu dan yang lainnya. Bila ada yang berbeda atau ada khilafiyah, bukan berarti kita harus berpisah. Bila ada yang tak sama.